Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan, doa bersama Desa Budu. Desa Pondo. Pondo. Nggih maklum kopine dereng teko. Anniversary ke-16 Saubas Solidarity for Others. Wong desa sok gaya. Saha para jamaah ingkang kula dereng yakin iki sakjane lapangan apa sawah. Berarti niki MTS, Majelis Tengah Sawah. Ngapunten, perjalanan agak macet, ngapusi matamu sehingga sampai Jepara kemaleman. Padahal niki mungkin jadwalnya bengkalih. Maka di waktu yang singkat ini tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Neng nembe niki kula ndelok panggung iso nguyuh. Icah lemune kaya ngene iki kepiye iki? Le, kowe rada mundur mesing ora ketutupan mesake. Mumu rene. Kowe rada rene karo aku kene. Mbak-mbake rada Mbak, kamu mundur dikit. Kamu tahu enggak kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Adat. Mbak mundur, Mbak. Berikan, Mbak. Rada mriki mawon, Mbak-mbak sing niki rada mriki mawon. Napa mriki mawon niki? Untuk geser. Wong kaya pengen delok raiku, ora pengen delok bokongmu, ya. Hmm. Kula niku teng Jepara gadah pengalaman buruk. Dek mben kula nate ngaji teng Jepara isuk. Rampung pengajian kula mulih. Delalah kula jam 10 isuk dereng salat duha, mampir masjid. Kebetulan kula kebulat ngising. Mampir di salah satu masjid teng Jepara. Toilet niku tutup. Kula kepanggih kali penjaga masjid nembe resik-resik. Kang, nyuwun sewu. Kula ajeng salat duha tapi kula kebulat ngising nika WC-ne ditutup. Mang bukake. Napa jawabane penjaga masjid? Mohon maaf, peraturan takmir toilet dibuka menjelang duhur. Kula mbatin. Mosok kon ngempet ngising rong jam. Mila kula kadang-kadang heran. Masjid pengen makmur, pengen rame, tapi takmire masjid kakean peraturan. Nggih napa mboten? Dan nyuwun saya wallah niku terjadi di Jepara. Kula lali daerah pundi. Akhire kula bablas ketemu pom bensin ngising salat duha ning pom bensin. Mila jenengan sakniki pirsani, pom bensin luwih lame daripada masjid. Padahal kula niku gadah keyakinan gawe WC karo gawe masjid niku sakniki pahalane kathah gawe WC. Mlebu masjid ora betah, lak ning jero WC betah banget. Ora metu, metu. Apa mana jeneng WC lemu kaya ngene? Ya Allah. Lele, sawah kok weteng kabeh iki piye? Wis ra apa-apa le ya. Sak muga-muga bojomu ayu. Ketake kuwi naksir karo sebelahmu to? Iya. Oh. Mbak Esi sini meneh kok. Tapi sorry, kamu beda pemikiran dengan Mbak itu. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, monggo manglunggu sing nyaman, sing jenak, senajan ora kebagian kloso. Insyaallah mungkin kundur segera kebagian kloso little body. Silite gatel kelebon wedi. Wis diterima-terimake mawon nggih. Serapopo, sing penting ngaji. Insyaallah sing lemu iki tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian insyaallah. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, pengajian kebangsaan. Kau ngomong kebangsaan sarang-sarang. Cangkemmu gini telat nih apa? Telat. Bapak ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saya muliakan. Beberapa hari yang lalu, kula panjenengan sami mendengar berita, melihat di televisi, media sosial, dan media massa. Seorang pejabat tinggi negara, Menko Polhukam, Jenderal Wiranto, ditusuk oleh seseorang yang menurut kabar yang kita terima, pelakunya adalah terpapar paham radikalisme terkait dengan ISIS. Cahiki yo ISIS kita. Ikut sana, ikut sini. Milo lemu gak kayaan mangan. Jane awakmu ora lemu ali. Mung wetengmu kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku? Berlipat-lipat. Ora apa-apa le ya. Sing paling sering dibuli iki siji wong lemu, loro wong jomblo. Kok kowe lemu, jomblo, kelar hidup lo. Yang menurut penyelidikan Mabes Polri, pelaku sekaligus tersangka ini adalah terpapar paham radikalis. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa akhir-akhir ini kita melihat banyak orang berbuat kriminal itu mengatasnamakan agama? Padahal gak ada yang salah dengan agama kita. Islam mengajarkan kelembutan. Bahkan Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya rahmatan lil muslimin. Maka ini pula kemudian saya teringat ketika ada niatan Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Dia tanya sama saya, "Bro, bagaimana kemudian kalau saya masuk Islam? Apa yang harus saya lakukan?" Waktu itu saya jawab, "Mas Deddy, saya kalau jawab pertanyaan Mas Deddy itu hati-hati, karena orangnya cerdas. Dia gelarnya S3 PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu." Begitu cerdasnya Mas Deddy itu, mohon maaf, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya Mas Deddy itu paling marah kalau diminta jadi bintang iklan sampo. Mergo ora duwe rambut. Kalau saya sering banget ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya juga tidak mau. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopi ini rono kapali, betul? Iklan kopi itu guluak, dibuka kopi ini rono luai. Yang jujur iklan itu cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ono belalai ini. Ayo, buka, buka. Neng biasanya wonge gede, belalai ini cilik biasa. Ya rale, santai wae, tak kayak gini siji wae. Aku siji gue siji. Ya. Insyaallah mulai sok bojomu ayu. Rondo anak 15 sisa. Iki tak buli men cepet kuru ngono lho. Jadi waktu itu Mas Deddy tanya, "Bagaimana kalau saya harus masuk Islam?" Waktu itu saya jawab, "Mas, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya." Maksudnya apa, Gus? Kalau kamu masuk Islam, pintunya keras, ya Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau kamu masuk Islam, pintunya galak, Islammu galak. Kalau kamu masuk Islam, pintunya marah, Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau kamu masuk Islam, pintunya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka waktu itu dia menjawab, "Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others." Otak murahnya ndak ini ya. Itu adalah kamu, bukan yang lain. Kenapa kemudian hari ini saya katakan seperti itu? Karena ya mohon maaf, banyak orang wujud keberagamaannya itu seperti apa, niku tergantung gurune, Pak. Maka kalau kita belajar kepada guru-guru yang galak, maka ya mohon maaf, Islami galak. Kalau kita belajar kepada orang yang suka marah, Islamnya marah. Kalau kita belajar kepada tukang angkringan, nyuguh kopi yo gelasnya kayak gelas angkringan. Kan biasanya cangkir rapi, gelas angkringan nih. 2000. Kaya ini ganteng tutupe pink. Jiji. Ya Allah, ya Allah. Ora sing sambat ki sapa cangkemmu? Aku mung kandha tutupe pink. Sehingga kemudian apa? Hal ini sekarang benar-benar terjadi. Sifat keberagamaan seseorang niku tergantung siapa yang membawanya. Padahal jelas ajaran Rasulullah niku kan jelas, yang namanya dakwah itu enggak usah neko-neko deh. Cukup dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah ketika ditanya, "Wahai Siti Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah?" Jawaban Siti Aisyah kan sederhana. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran wa yangsahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Dadi nyuwun sewu, Kalau kemudian kita dakwah ya materinya empat ini saja, nganggo akhlaki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku napa? Kana khuluquhul Qur'an. Nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku akhlaki Qur'an. Mila kiai-kiai sakniki niku nyuwun sewu lak jenengan nyonto kiai niku salah. Kiai niku tugase mboten damel diconto, tapi tugase kiai niku ngajak umat supaya nyonto Kanjeng Nabi. Mila kaya kula niku aja jenengan conto ora iso wong aku ganteng kowe ora, beda. Ya bro ya. Diumpilir apa-apa le. Ayo diumpir, rasa sini-sini to. Aku wingi ngaji ning Surabaya ana bocah tak kei larutan mule wonge setruk. Ora. Insyaallah langsung kuru besok ya ra. Guaan cangkeme. Aku wis durung ngombe lho. Pantesan ra lemu kepiye. Serap apa-apa le dinikmati wae. Ning rasa dolanan HP wae to HP-mu kroso gaya. Mila, kalau kemudian kita menyampaikan kana khuluquhul Qur'an. Ya coba kita lihat dakwahnya Rasulullah itu. Rasulullah itu dakwahnya nopo? Latif, lemah lembut. Baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Niku Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi niku memberi kepada orang yang memberi, memberi kepada orang yang tidak memberi. Dia baik kepada orang baik dan baik kepada orang buruk. Lah sakniki lak pola keberagamaan kita niku nyuwun sewu tergantung sing gawa sapa. Lah sing gawa wonge atas ya dadine atas. Maka kemudian Anda lihat kenapa hari ini banyak orang yang terpapar paham radikal atau radikalisme itu justru nyuwun sewu muaranya dari agama. Karena pemahaman yang salah terhadap agama. Orang dengan begitu gampangnya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan dan kemampuan akalnya sendiri. Padahal diancam kali Kanjeng Nabi. Man fassara Al-Quran biro'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Dan seperti itu saat ini pun biasa. Mengmodal mbah Google wani nafsir ke Quran. Modal mbah Google wani nafsir ke ayat. Maka saya pernah di tag akun Instagram. Hati-hati lagu musyrik. Kula delok. Apa yang dimaksud lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud lagu musyrik niku napa? Lagu Padamu Negeri. Mereka mengatakan apa? Lagu ini musyrik. Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki lak ngawur. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ayat niki untuk menjustifikasi bahwa lagu Padamu Negeri niku musyrik. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golok. Gak nyambung. Blok. Tak pikir cangkem gue wis gialak. Bulnono sing luwih gialak. Itu namanya tidak nyambung, orang ngawur. Padahal lagu niki mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara. Maka kenapa kemudian bahasa mengatakan hubbul watan minal iman. Apakah itu ajaran Rasulullah? Walaupun ini bukan hadis, tapi itu diambil dari akhlak dan sifatnya Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, beliau minta kepada Allah mengangkat tangan kemudian beliau berdoa. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Artinya apa? Mencintai negara ki ana pahalane le. Lah sekarang orang do ngawur. Orang golek guru, ngajine mung karo mbah Google ning internet. Kadang-kadang mung ngrungokke radio ora jelas gurune sapa wis dipercaya sebagai hujah. Padahal teng pundi-pundi kula bola-bali ngomong, lan jenengan ngaji mung karo radio ora jelas gurune sapa, hati-hati. Sing jenenge radio niku ana swarane ra ana wujude. Sangerti kula lah ana swara ra ana wujude niku jenenge entot. Mila kok gurune ra jelas berarti gurune entot. Sampai kula digaweke lagu niku. Son sembore semiki Mas yo taudan Hana suarane rana wujute Hento jenenge Jiji Sing jenenge entot niku dadake fitnah. Sing entot sapa sing mambu? Mila kok gurune entot senengane fitnah-fitnan. Bid'ah-bid'an, kafir-kafiran. Ya maklum mawon gurune. Lah gurune entot mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Cangkemmu. Dadak takon artine apa, Pak? Ini bahaya bagi keberlangsungan NKRI. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya orang yang sok tahu. Sok tahu. Muncul pemahaman, baru belajar agama sedikit, sudah ngomong sak gon-gon. Menurut saya Pancasila itu sudah tidak cocok dengan Indonesia. Wuh, cangkem kok kepunjulan. Lah kowe iki sapa? Padahal kalau kita lihat secara histori, sejarah lahirnya Pancasila, bagaimana orang-orang terbaik Indonesia pada saat itu, Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, Wahid Hasim, merumuskan Pancasila. Yang ketiga kemudian sudah menjadi konsep matang, dibawalah konsep Pancasila ini soan kepada Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kita sama-sama tahu sosok Mbah Hasyim Asy'ari sampai beliau mendapatkan gelar dan julukan Hadrotus Syekh. Hati-hati Mas, sekarang orang gampang banget dipanggil Syekh. Padahal dulu itu orang dipanggil Syekh itu ada klasifikasinya. Kalau saya jelas saya gelem ngene, saya gelem ngono. Saya kiwa setengan ki apa? Orang dulu itu dipanggil Syekh itu ada klasifikasinya Bapak Ibu. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Kenapa beliau dipanggil Syekh? Karena ahli kitab Nahwu. Kitab Jurumiyah itu yang membawa masuk ke pesantren Mbah Ahmad Khalil. Syekh Soleh Darat As-Samarongi dipanggil Syekh Ahli Quran. Mbah Soleh Darat itu siapa? Gurunya Mbah Hasyim, gurunya Muhammad Darwis, bahkan gurunya Raden Ajeng Kartini. Orang sini kan orang Jepara, tempat lahirnya Raden Ajeng Kartini. Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia. Nah. Ibu. Sing lanang menengok. Ibu. Anda tahu Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa? Dancok, dancok. Hasyim Asy'ari. Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Ingat-ingat, istri ketiga. Dan ibu-ibu juga harus paham, Raden Ajeng Kartini itu merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Anak dari istri ketiga juga menjadi istri ketiga. Berarti Raden Ajeng Kartini itu pro poligami. Artinya kalau ibu-ibu di sini mengidolakan Raden Ajeng Kartini, ya berarti harus menyesuaikan akhlaknya. Wis ngene wae, wong Jepara tak takoni. Tak takoni. Ning Al-Qur'an menika tipe keluarga itu ada 4. Tolong lihat jari saya, jangan pernah lihat akik saya, oke? Pamer mbahmu ngawur. Sen aku copot wae. Heh? Moga-moga keri mbahmu kuwi kok. Nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan akeh aku. Apa sih dibuka? Kacamata. Kenapa? Kamu nafsu dengan mata saya? Eh? Ya, tak copote. Ora sida. Aku takut kalau saya buka kacamata para kimcil langsung jatuh cinta. Kan aku takut. Dalam Al-Qur'an itu tipe keluarga ada 4. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solekah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solekah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Jepara, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu tahu, Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu pilih tipe keluarga Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Langsung ibu-ibu sing lungo ning kursi jawab, "Rasido, Fir'aun yo ora apa-apa." Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngopi ala angkringan. Rata gelau. Ya Allah, sangit. Napa? Wih, cerewet kacamata ing apa iku? Kula niku kacamataan mergo kacamata kula niku ngantuk. Barang turu. Niki mungkin mantuk sesuk-sesuk langsung car free day bersama Menteri Agama teng Jakarta. Jadi kula niku sekali lunga minimal 10 dino nembe mulih. Begitu mulih bojoku men. Halah-halah. Merongos tak kandani. Dok. Boleh bujur nih matamu ngawur bae. Karena aku cowok setia. Emangnya aku cowok apaan? Mbak-mbaknya kalau nikah tolong jangan sama tukang syuting ya. Kowe lak nikah karo tukang syuting tak jamin. Sak modare kowe perawan terus. Soale mbok mung diinceng tok. Semakin parah mergo napa? Banyak orang yang sok tahu. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Akan datang satu saat orang tidak pernah mondok dipanggil ustaz. Niki Gus Dur ngomong sudah 20 tahun yang lalu lah rasalah. Akan datang satu zaman orang yang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Maka kemudiannya terjadi apa? Ngawur. Kafaro yukafiru kufron. Yo mergo ora tahu ngaji, tahu-tahu dipanggil kiai. Maka kemudian yang terjadi napa? Nyuwun sewu. Ngawur. Nafsu nyuwun sewu, semangat agamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Kalau matur, Syekh niku hati-hati. Dipanggil Syekh karena ahli. Syekh Nawawi Al-Bantani, mbahne Mbah Ma'ruf Amin. Itu dipanggil Syekh karena beliau ahli ilmu tasawuf. Syekh apa meneh? Ahmad Khatib Al-Minangkabau, ahli Quran. Lah wong saiki ra jelas ahli apa kok diceluk Syekh. Contohnya Syekh Puji. Bahkan kalau bahasa Mas Ari itu dipanggil apa? Hadratus Syekh. Hati-hati meneh. Teng Indonesia niku Hadratus Syekh sing kondang mung loro. Siji Hadratus Syekh Fatimah binti Maimun Al-Falimbangi. Yang kedua Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Kenapa Mbah Hasyim As'ari dipanggil Syekh? Karena Mbah Hasyim As'ari itu hafal hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah. 6 kitab hadis besar isinya hafal semua. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal kabeh. Dan beliau atas tirakatnya, atas wiridnya, riadahnya mengatakan Pancasila cocok sebagai ideologi Indonesia. Lah wong saiki nembe belajar ngaji, wis wani kondo Pancasila ra cocok kagem Indonesia. Cangkemmu. Ini kan bahaya. Apal hadis ya omong telu, jenggote ya omong telu. Wis wani-wani bengok-bengok Pancasila ra cocok karo Indonesia. Ngalor ngidul demo tok gaweane. Takbir. Utuh. Ganti Pancasila dengan sistem khilafah. Iki ngopo meneh? Kula liwat ning dalan ana wong bengok-bengok. Takbir. Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Galak men aku. Dan ini semakin diperparah nopo dengan begitu banyaknya orang yang sok tahu. Gini wau, nam nyuwun sewu, semangat Islamnya tinggi tetapi tidak pernah didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi nopo NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Semangate ra umum tapi beles rono isine, rono apa-apane, dan di mana-mana ini terjadi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, saya kasih contoh. Saya pengajian di Surabaya. Temanya nasionalisme. Mulai terakhir teng Surabaya 2 hari yang lalu. Tenggang Doli. Anarkis sama ayah. Uangnya nggih sak meten tapi gawalah ini kurang umum. Rondo-rondo ini kulo mlebu ning lokasi pengajian. Ya Allah, bahan seramawan kontal tak kandhane. Seram mampu, Pak. Rondo niku lawes ro wong ganteng lek masyaallah. Iso salaman-salaman, ra iso yen jambak, jiwit, nyetol, ya Allah. Begitu kula meh munggah panggung dijiwit yuk kene. Tak delok ternyata napa? Banci, ya Allah. Arep tak bales bono sucipto, apa susune lancip diganjel botol aku. Sing melu ngaji kula niku lak wong macem-macem, ora kabeh wong apik. Wong mabuk ya melu kula ngaji, begenggek ya melu kula ngaji, purel ya melu kula ngaji, preman ya melu kula ngaji, kimcil ya ngaji. Oh, kula ning Surabaya ketemu preman gawedhe wetenge gendut. Buka ana tato beduk. Paket. Kuwi tato apa le wetengmu? Beduk, tabuhe pundi ngisore? Erong paham kowe. Apa meneh kuwi ya, ora ngerti. Kula ngaji hubbul waton minal iman. Ana wong niku sok gayani kok marani kula ning panggung. Ustaz, kaget kula. Kula jarang kok diceluk ustaz. Sing tak delok, wow, ternyata wong al kacong. Aliran katok congklak. Ya cara TV ini RCTI lah. Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Pelacak iki cetok KMT. Kelompok badok terus. Monggo kiai dijuk. Moga-moga. Ya ora apa-apa ya dijuk moga-moga. Mas sinten namine? Oh Tommy. Ya Allah, pakai Suwarto enggak? Sampingnya Mbak siapa? Oh, katanya Mbaknya, belakangnya Mbak siapa? Hah? Sorry, kalian beda keyakinan ya. Tommy yakin mau, Mbaknya yakin enggak mau. Kula takoni. Ustaz, ngopo? Saya mau tanya, aku mau jawab. Aku yang ngono to. Kowe takon apa? Hubbul watan minal iman itu hadis riwayat siapa? Lakmu medas iku to. Sejak kapan hubbul watan minal iman itu dianggap hadis? Mergo sing takon wong goblok, tak jawab kula iseng. Hadis riwayat Muslim. Aku yang ngono to. Lah malah takon, kok bisa Muslim? Ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan enggak ada. Aku yang ngono. Aku takon wong goblok kok. Masa tak tanggapi serius. Dan sing modal ngoten iki sakniki kuwatah. Atas nama hijrah ngerti-ngerti dadi ustaz. Ya Allah. Kayak kepiye to iki aku. Dan sing modal ngoten iki sakniki malah dieloni banyak penggemarnya. Ya naudzubillah min dalik. Maka ngawur. Sama halnya ketika saya dicurhati via Valen. Kok kamu menghina aku? Jadi via Valen ketemu kula takon, "Gus, saya itu kemarin dimarahin sama orang di demo." "Lah ngapa, Nduk?" "Ku yo ngono, roh drone matane ndangak desa, desa." "Iki ngene iki ben apik ketok gemar ngene delok ngop ah." "Desa." "Roh drone malah melongo." Tuh, Allah ki adil lho Le. Deloken critane anake Nabi Adam. Anake Nabi Adam ki sing ganteng dirabekke karo sing elek. Sing lanange elek dirabekke karo sing wedok ayu. Mila Tommy insyaallah rupane elek, sesuk bojone remuk. Ora-ora Tom, ora. Guyon. Rasa mlebokke ati. Kuyo ngono, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Asep Pak Eko. Kuwi ngopo? Diseneni karo wong. Lah kula niku diseneni gara-gara kula nyanyi lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Wong-wong niki kandha kali kula, via Valen iki ra sopan. Nyanyi selawat kok ning panggung dangdutan. Lah via Valen nak takon kula, nopo leres to, Gus? Din Assalam niku selawat. Tak jawab salah. Din Assalam kuwi jeneng qasidah Arab tapi dudu selawat. Lah gobloke wong saiki saben sing Arab dikira selawat. Kan lucu. Berarti boleh saya nyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Wong aku ki lagu-lagu mundang tak ki selawatan aku rapopo. Wong sing jeneng selawat lah padha karo wong ngombe obat. Ana kalane nganggo gedang, nganggo sego, nganggo banyu sing penting mlebu. Berarti asal Din Assalam oleh wae karo ngising wae oleh kok. Wong dudu selawat kok ngopo? Wong meneh Tommy ngising, ngerti? Daripada aku mbayangke sing ora-ora. Tommy nyanyi umpane. Gila hadil matak fi masa. Hah. Ora apa-apa, Tom. Mungkin dudu selawat kok. Tapi ya memang ono ya. dudu solawat tapi ra pantes mau nyanyi kening WC. Bukan lagu mugi man ana. Bila lagu menghormati kiai guru. Amo sok kowe ngapal kening WC tom tom. Man ana man ana man ana laula trot kuwi ora kena, ora kena ngono kuwi. Ayo sing ya, praktek selawatane ya. Ayo. Jare lagu apa? Jare lagu apa? Eh? Malah Kartonyono medhot janji ki apa? Apa? Ya Allah, lagu kok kecantol cawet ki apa meneh? Ki wong Jeporo ki aneh-aneh lagune. Apa? Kartonyono, we suka teki. Jaluk lagu lawas apa lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Ayo le, lagu apa le? Malah kangen bojo. Tom, Tom, kamu bisa nyanyi apa, Tom? Hah? Kartonyono medhot janji. Wah, kayane. Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Apa? Ayo jelap apa? Korban janji? Alah balungan kere. Kowe ki rasa ngomong pengalaman pribadi. Ditinggal rabi? Gede rasa? Malah pamer bojo. Mundur alon-alon. Aku ngerti kowe ngapa njaluk kuwi. Soalnya pengalaman pribadi. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae aku ngerti. Rupamu. Sing bener ora mundur alon-alon tapi ngaji alon. Mundur alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ngono kuwi mi. Soprano soprene kok selawatan lagu nulur nulur terus. Sing gaul titik. Ya mergo cah nom-nom kae. Tak kake lagu Ditinggal Rabi versi selawat. Setuju? Ayo, flashe duripke yo karo selawatan yo. Ayo. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun sewu bapak-bapak niki lagune cah nom dhisik. Iku lagune wong tuwa ana beda. Lah wong tuwa lagune saben malam Jumat ana. Wong tuwa-tuwa. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Tolong flashnya diurutkan. Sudah? Sing ra duwe lampu. Iki ngopo? Iki. Ganggu ae. Kere-kere. Kaget aku. Ngurung mulai ketemplak ketemplak ketemplak ketemplak. Apa diwale aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Ganggu ae. Ayo. Diangkat. Ambune. Nduk, isoran, Nduk. Ayo diwangi Abah, diwangi ya. Ayo. Ya, lampune sing dipateni apa? Iki lak lampune dipateni kaya cilian kumbien, kunang-kunang. Dadal, lampune sing tengah kuwi pateni wae. Lara iso panitiane tak pateni kene kok. Ayo. Kok disele pateni? Lah aku nyanyine kepiye goblok, goblok cah iki. Oh. Aku ki ngaji ning panturae sing paling parah Jeporo wae. Wonge watos-atos cangkeme. Maklum pinggir pantai ya toh. Ayo Tom, cekel mikmu Tom. Eh? Diangkat sing dhuwur. Ayo. Yo, selawat dari Jepara untuk Indonesia. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kuwi tukang orjene sapa ora? Melodi jendangdutan, melodi wae. Apa? Amatir kuwi cetok. Bayarane ora jelas kok. Digerakke mriko pundi? Nganan dhisik nggih, nganan. Kono lo ngananmu goblok. Hei, Mbak-mbak Kimcil backing vokal ya. Yo, shalawat Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Ratu tata krama Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua disenani, guru ya dikepui, hayo rene gendang ngaji. Ayo musik. Ya Rabbi bil Mustafa, balik makom bidana, walau bila nama mado, ya wasian. Huwal habibul ladhi turja syafa'antumu likulli haulin minan awali muhtahi. Ora pas lagumu bro, kowe mung rekaman kok ketuplak ketuplok ketuplak ketuplok. Wes ngene melodi tok wae, melodi tok, ora semu tambah tambahi. Melo lak makan ngaji iki nguyuh cewa, ora cewa. Jan isruh tukang orjene iki. Ayo ayo dengar meneh. Sing banter. Ya Rabbi bil balig maqa waghfir lana ma madha ya wasial karami wal habibul ladhi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muftahi. Ayo lirik asline cah nom. Hatiku rasane lara, nyawangku rapi karo wong liya, nangis kete Allahku, ramo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Selawat ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli haulin minan ahwali muhtaj. Sekali lagi. diayati. Ya Rabbi bihusnabi wa'fir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal awali muktar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngono kuwi Tom sing gaul titik we penampilanmu sing trendy. Oh Tom. Lanjut. Saiki lagune sing sepuh-sepuh. Ayo. Kan mau wis nom gaul, saiki sepuh. Aku lagu nom oke aku. Cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku segede kentongan. Kowe ngomong ngono nduk. Sing tak jalo ora mung pacaran. Ayo rabi, ayo tapi rabi sing tenanan ngono. Pacaran tok Tom, Tom. Rasa pacaran. Santai wae, kowe karo wedok malah gempleki. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet ambiar. Besok. Diangkat sing dhuwur, saiki lagune wong NU. Nah ya. Aleh matamu ngantuk rungokne dhisik. Ayo sing dhuwur. Sholli wa sallim da himan. Sholli wa sallim da himan wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qadwa. Ayo saran-saran saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan ketangisan sali wasalinda iman alang mana sali wasalinda iman alang mana wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal baca temenan gen hana turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana sali wasallim da iman alang madang sali wasallim da iman alang madang wal ali wal ashab biman qad wahada wal ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus titik meneh. Suwe ngesake sing nggon sijine. Ada ora? Ada ora? Yang tempat satu ada enggak? Ada ora? Hah? Oh, 20 menit aduh, Bro. Wis meneng ra urune cerewet. Selalu ala Nabi Muhammad. Lah pertanyaane sakniki solusine pripun? Nggih napa mboten? Karena sakniki bangsa Indonesia niku sakniki wong akeh komentar, tapi ora tau menehi solusi, mung cangkeman tok. Tapi ora tau menehi jalan keluar. Kowe iki ngajiku sak pirang-pirang sing mau apalke mung kuwi tok kandhan, cuk. Ya ora ngono kuwi, Bro. Jancuk niku mboten miso. Mboten jancuk niku nama tokoh yang ada di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lah, tank ning Surabaya sing cilik-cilik iso mlebu kampung niku jenenge jancuk. Mila saben ana tank mlebu kampung wong Surabaya bengok, jancuk, jancuk ngoten. Sejarahe ngoten niku. Kok Gus Miftah ngomong jancuk fasih ya cetha wong aku ngerti tajuwit. Dadi panjang pendeke pas. Aku mumet ning Jeporo. Sapa-sapa aku dikomentari. Ngombe ya seger-seger wong degan kok. Lah cangkemmu ya mambu kok dadak. Solusinya bagaimana? Ah, cetok lah tengah Al-Quran menika dawuh cetok. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Boy ibu-ibu lah bengok sing banter kaya kowe konek-konek bojomu kae lho. Malah mung jomblong. Amun. Serane niat. Wong wedok iki lak mingkem elek. Mila sak nggon-nggon kiai iki biasane bojone cerewet. Lak awakmu bojone cerewet santai wae le wali-waline Gusti Allah mbiyen iki bojone cerewet, cerewet. Contone Sayyidina Umar kuwi bojone galak banget. Mila kok awakmu iki bojone galak kuwi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama awakmu bakal dadi wali kaya Sayyidina Umar. Nomor loro lak ora dadi wali kemungkinan kowe stroke tak andane. Mila nyanyi bojo galak ngerti kuncine ra? Ora ngerti, bojo galak kuwi kuncine sabar lan tawakal. Laras mboten? Bojo galak mok pikir ya stroke kowe. Awakmu ngerti stroke penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang kuwi stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruk guyune mung ngiwoto ora ana sing nengen. Tommy tolong dicontohkan Tommy. Aja nangis to Tom, biasa wae. Ya sapa ngerti sok 20 tahun meneh Tommy jadi kiai viral. Viral dengan kenistaannya umpama. Ulangi bengok sing banter. Fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Solusine niki mang takon karo ahli dzikir. Lak jenengan ajeng tindak teng Semarang, orang ngerti dalan utawa lali dalan ning Semarang, kudune takon sinten? Takon uang karo sing kelingan dalan ning Semarang. Ijek cangkem wong kene ijek jawab Google saiki yo iso. Mumet aku. Selau. Menawa jikoke ta meneng wae. Kowe ngerti ra iki fungsine apa? Nggih grantol cangkem sing cerewet ngono kene. Yo ngono udat-udut. Iki NU tulen iki. Oh kene ngaji kono udut. Oh ngene udut sing kanggo dalil ni'matul udut ba'da dahar. NU dilawan. Lah Muhammadiyah iki ora wani ngerokok haram. Soale Muhammadiyah ngerti peringatan bahaya merokok dari pemerintah ternyata hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Bukti ini nopo, peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Hamadiyah. Mila senajan tak kulo mboten ngerokok, santri kulo ngerokok kabeh. Malah lak pujiane nganggo bahasa rokok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wonge sing ora cewek. Ngono kuwi aku. Mbak-mbak, takon. Kowe lak golek bojo seneng sing rokok ngonoke apa orang rokok? Orang rokok aku. Kamu harus pilih yang tidak merokok. Kenapa? Karena jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Kasihan deh lo. Ya sing rokok ora apa-apa, ya toh? Waton ran juga rokoke kancane. Ya kowe mulai mengurangi kok, mengurangi rokok kancane. Solusi dari bangsa ini nyuwun sewu. Ulama sama umaro harus bergandengan tangan. Lah biasane umaro iki kurang ngajar. Larepe nyalon nyedak karo ulama, begitu dadi ulama ditinggal, ngene apa mboten? Sengit aku. Larepe nyalone ben pengajian diparani kiai disewani, ngene apa mboten? Begitu dadi minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam, mung kaya Laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan danco. Model apa ngono. Lha arepe nyalone wolo-wolo ning dalan kebak gambar nyolok sowan kiai minta restu. Bahkan setan ki mumet lak musim pencalekan. Lah kok piye nandur wit jambu tukule gambar calek? Nandur wit pelem tukule gambar calek. Calon lurah macam-macam, bahkan setan yang gumun delok gambare calon. Soalnya apa cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Ngomong apa do karo kae tak ajar pisan kowe. Aku ora njaluk dipasang kuwi kok. Kuwi kok ya merenges ki ngopo ngono. Padha wae mbahmu. Ya Allah. Wong kok gantenge kaya ngono to. Sejarah menunjukkan gak ada orang besar yang tidak dikawal oleh ulama. Contone pahlawanmu Raden Ajeng Kartini dikawal kali Soleh Darat Asamarongi, ora ono sing ra dikawal. Raden Patah, ampuhe Raden Patah iki mergo dikawal karo Wali Songo. Ayo mbok tenan. Raden Patah kerajaan Demak ambleg, muncul kerajaan baru namanya apa? Pajang. Duwe raja jenenge sapa? Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya iki sapa? Joko Tingkir. Ngapa Joko Tingkir dadi wong ampuh? Mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Joko. Ora ana Pak ulama sing nyuwun sewu umarok yang tidak dikawal oleh ulama. Mbok tenan. Mila kula niku Pak Kapolsek duwe kanca wong top-top jenderal-jenderal teng Mabes Polri napa teng tentara. Niku rata-rata cedhak karo kiai. Mbok tenan Pak Tito Karnavian cedhak karo Abah Lutfi. Ayo. Pak Panglima TNI Hadi Cahyanto nggih ngoten. Ora ana wong top sing ra dikawal karo ulama. Soalnya napa? Niki sing ngrametke harus bergandengan tangan. Biyen teng Yogyakarta niku ana pemuda jenenge Abdul Hamid, merguru pertama kali teng pondoke Mbah kula Ponorogo. Kula niku lak asine Ponorogo, tapi lahir teng Lampung, Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera. Lak asisten kuki Indo Pakistan, bapane iblis ibune setan. Abdul Hamid niku mondok teng Ponorogo. Kalih Mbah kula dikandhani, kula pengin dadi wong top, ana ngaji karo kiai-kiai tanah Jawa sing ampuh. Saking Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning karo Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Bagelen ngaji kitab Jalalan karo Mbah Ahmad Baidowi. Saking Purworejo pindah ning Magelang ngaji ilmu hikmah kalih Mbah Nur Muhammad ngadi wongso. Mergo seneng karo kiai dikawal karo ulama, Abdul Hamid dadi wong top. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Ingaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi dadi wong ampuh mergo dikawal karo kiai. Perang mung 5 tahun karo Belanda. Nyuwun saya njenengan tahu, Belanda bangkrut. Tahun berapa Diponegoro perang dengan Belanda? 1825 sampai 1830. Itu artinya perang Diponegoro dengan Belanda terjadi habis maghrib. 1825 kan bermaghrib. Hajur-hajur. Lewat nyata ni 1825 lah bermaghrib bro. Lah kaya Tommy tu pernah paham ni. Kau ngapal ke jenenge Pangeran Diponegoro amplop UPN. Ayo. Orang mungkin ngapal. Kau ngaku amplop yo ora jelas kok mok pek. Kula pengajian ora sampe mikir amplop. Dosa yo ora. Aku ora tau mikir isine. Aku lak pengajian ora tau mikir amplop, ora tau mikir isine. Soale aku paham sing mikir panitiane. Ngopo? Aku melu mikir ndak dikira panitia, aku malah. Maka pengen uripmu tentrem, mang cedak karo kiai. Mangsuan karo kiai. Mila begitu kula dikabari Mbah Maimun sedo, ya Allah kula langsung nangis. Mergo napa? Man lam yazan bi maudil ulama fa huwa munafiqun. Barang siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama berarti dia munafik. Soalnya kula kelingan. Napa? Ya Allah, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia. Apa meneh kelasé Mbah Mun niku paku. Padahal saat ini kathah ustad-ustad niku kelasé catut. Sing apik niku paku napa catut? Paku. Paku niku ngencengke, catut niku mbrubrahke. Sing apik niku paku. Mila rajane Solo jenenge Paku Walam sanes catut alam. Paku Buwana mboten catut Buwana. Paku Alam niku Yogya, Paku Buwana niku Solo. Paku le. Mila melu kiai-kiai sing kelasé kaya paku. Saniki jek ana Abah Lutfi, ana Mbah Dim Kendal, ana Gus Mus sak piturute. Saniki kathah wong alim kaya Gus Bak niku dieloni. Kowe duwe Instagram sing dieloni Nikita Mirzani. Ya Allah. Please deh. Muga-muga bangsa Indonesia diselametke kali Gusti Allah. Amin. Ngadek kabeh nyanyi lagu Indonesia Raya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hiduplah Indonesia Raya, tuduh Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.